الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد معشر المسلمين para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sikap radikal ekstrim, keras secara membabi buta, ini pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan beliau alaihi salatu wasallam oleh seorang yang bernama Dzulkhuwaisirah, seorang yang berasal dari negeri Yaman. Yang menjadi cikal bakal munculnya kaum Khawarij yang radikal dan ekstrim di antara umat Islam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan ghanimah, harta rampasan perang, maka dia protes dengan keras dan radikal kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dia mengatakan, "Ya Muhammad, i'dil fa innaka lam ta'dil." Wahai Muhammad, berlaku adillah dalam pembagian harta ghanimah ini, karena sungguhnya engkau tidak berlaku adil. Dia berani mengatakan bahwa Nabi tidak berlaku adil, sehingga dia menegurnya dengan keras untuk meminta keadilan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang radikal dan ekstrim seperti ini, bahkan mereka protes dengan keras kepada Nabi. Ini yang dilakukan oleh Dzulkhuwaisirah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Illam akun a'dil, faman ya'dil?" Kalau aku tidak bisa berlaku adil, lalu siapa yang bisa berlaku adil? Karena beliau alaihi salatu wassalam adalah seorang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah. Sehingga kalau beliau saja tidak berlaku adil, adakah orang lain yang bisa berlaku adil? Inilah sikap ekstrim, radikal, yang menuntut perubahan dengan melampaui batas. Bahkan protes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Saya khruju min dha'dha'i hadha, akan keluar dari anak keturunan orang ini qaumun, suatu kaum, yahkiru ahadukum salatahu bi salatihim wa siyamahu bi siyamihim, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim. Akan keluar dari anak keturunan orang ini suatu kaum yang mereka itu membuat salah seorang di antara kalian merasa salatnya kecil, salatnya ringan dibandingkan salat mereka, ya, menganggap remeh puasanya dibandingkan puasa mereka. Namun mereka membaca Al-Quran, bacaan Al-Quran itu tidak melewati tenggorokan mereka. Yamruquna minad-din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka itu, kata Nabi, keluar dari agama laksana keluarnya anak panah dari hewan buruan. Masuk, tembus, kemudian melesat keluar. Ya. Fa in wajadtumuhum faqtuluhum, wallahi la in adraktuhum la aqtulannahum. Kemudian beliau katakan, kalau kalian mendapati mereka, bunuhlah mereka. Demi Allah, kalau seandainya aku mendapati mereka, aku akan membunuh mereka. Karena ini orang-orang ekstrem radikal yang melakukan pengrusakan di muka bumi. Ya. Kalau mereka tidak ditumpas, terjadi pengrusakan. Tentunya penumpasan mereka bukan hak pribadi-pribadi dari setiap muslim. Ini adalah tugas setiap pemerintah kaum muslimin. Ya, orang-orang radikal seperti ini akan melakukan pengrusakan. Mereka harus ditumpas. Ya. Yang diistilahkan dengan bughat, para pembangkang ekstrim, radikal, yang bahkan protes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kaum Khawarij. Ya, mereka ini kerjaannya justru membunuhi orang-orang Islam dan membiarkan orang-orang kafir. Di masa itu sampai mereka membunuh anak dari seorang sahabat yaitu Abdullah bin Khabbab bin Arrad. Ketika mereka mendapatinya di tengah jalan, sampai mereka menangkap istrinya dan membelah perut istrinya dalam keadaan istrinya sedang hamil dan mereka keluarkan janin dari perutnya. Ini orang ekstrim, radikal. Ya, sudah ada sejak masa lampau dan sudah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Ali bin Abi Thalib menumpas mereka. Ya. Setelah sekian ribu orang dari mereka dinasehati oleh Ibnu Abbas, kembali sebanyak 2000 orang ke dalam pangkuan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sunnah, dan masih tersisa sekitar 4000 orang di desa yang dikenal dengan Harura. Ya, mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib dan mereka pun ditumpas. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Kenapa kita perlu membahas radikalisme ini? Terutama anak-anak muda, jangan terpancing dengan orang yang menyampaikan Islam dengan ajaran yang radikal, ekstrim. Ya, bersikap keras, kaku, melampaui batas. Enggak ada kasih sayang. Gampang menghalalkan darah. Ya, gampang mengajak untuk menumpahkan darah. Bahkan sesama kaum muslimin. Ya. Atau yang mengajak kepada politik-politik praktis yang berakibat kepada terjadinya kerusakan dan kehancuran. Ya. Pengrusakan harta dan bahkan mungkin pelanggaran terhadap kehormatan-kehormatan kaum muslimin dan juga kaum muslimat. Para pemuda jangan terpancing dengan provokasi, orasi, atau yang semacam itu. Demi untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang mengatasnamakan agama. Karena sikap-sikap radikal tidak diajarkan di dalam Islam. Apabila itu melampaui batas dan tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau tujuannya politik. Nah, dengan mengerahkan massa membuat pengerusakan. Ya, jangan terpancing, apalagi anak muda ya. Sedikit-sedikit hantam, sikat, bakar, habisi. Jangan. Nah, maka Islam tidak demikian. Islam itu penuh dengan kasih sayang. Kita diajari kalau kita memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diajari untuk menjadi orang yang sangat pengasih dan penyayang dan berhati yang lembut dan kasih sayang kepada sesama manusia, terutama kepada sesama kaum muslimin. Di sini akan saya nukilkan beberapa hadis terkait dengan pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita membentuk kepribadian seorang muslim. Seperti apa seorang muslim yang baik itu? Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum." Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Ya. bukan yang paling bersikap radikal, keras, ekstrim. Tapi orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Ya. Dan amalan yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Nih. Ya. Jadi kita sebagai muslim ini justru menjaga hati saudara kita. Kita berupaya bagaimana kita memasukkan kegembiraan ke dalam hatinya, kesenangan. Ya. Sehingga dengan sikap kita, perilaku kita, ucapan kita, dia tertawa, dia tersenyum, hatinya lapang, hatinya tenang. Ini seorang muslim. Dan ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Kalau kita bisa menghibur seorang muslim, memasukkan kegembiraan di dalam hatinya, ya, tentunya dengan hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, bukan dengan kedustaan. Nah, kemudian kata beliau, au takshifu anhu qurbatan, atau engkau menyingkap darinya sebuah kesulitan. Ya. Mau menolongnya di dalam kesulitan, mengulurkan tangan, peduli. Ya. Ada sikap yang berempati. Ya, care kepada sesama muslim, solidaritas. Ini hal yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Au taqdi anhu daynan, kata Nabi, atau engkau bayarkan hutangnya. Enggak usahkan menyusahkan orang lain, bahkan engkau mau membayarkan hutangnya. Dan ini termasuk hal yang sangat langka sekarang ini. Ada orang yang mau membayarkan hutang sesama kaum muslimin. Padahal itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita tahu saudara kita banyak utang, dah biarin aja. Paling topnya kita doakan. Semoga Allah mudahkan ya urusanmu. Nah, ini masih mending lah. Ya. Padahal kita mampu mungkin untuk menolongnya. Kenapa hati kita enggak tergerak buat dibayarkan hutangnya gitu. Ya, itu indahnya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ajaran ini hampir bisa dikatakan langka diamalkan oleh kaum muslimin pada hari-hari ini. Aunatrudu anhu ju'an. Ya. Demikian pula termasuk amalan yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, engkau hilangkan darinya kelaparan. Ya. Ini amalan mulia, suka memberi makan kepada orang lain. Kita cari tempat-tempat yang terlantar, tempat-tempat orang miskin, tempat-tempat orang yang gak mampu. Ya. Daripada kita berlebih-lebihan di dalam memperkaya diri, mempersenang diri, bernikmat-nikmat dengan harta yang kita punyai dengan sesuatu yang barangkali enggak ada manfaatnya untuk kita. Hanya sekedar kita bersenang-senang saja. Lebih baik harta tersebut kita berikan kepada orang lain, orang-orang yang masih lapar. Yang untuk sesuap nasi pun dia sulit untuk mendapatkannya. Setiap hari dia harus bertaruh nyawa untuk hanya sekedar mendapatkan peluang bisa makan. Nah, ini orang-orang seperti ini perlu untuk kita hilangkan kelaparannya. Itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kasih sayang. Kemudian kata beliau, wala an amshiya ma'a akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjid syahra. Kalau seandainya aku berjalan bersama seorang saudaraku yang muslim untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku cintai daripada aku iktikaf di dalam masjid selama satu bulan. Masya Allah. Betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong kita untuk sangat peduli kepada saudara-saudara kita. Ya. Daripada ibadah-ibadah yang sifatnya hanya untuk pribadi kita, semacam iktikaf untuk pribadi kita. Tapi menolong saudara kita, kemanfaatannya untuk kita dan terlebih lagi juga untuk dia. dan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena termasuk amalan yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi kalau kita melihat saudara kita yang membutuhkan, kita tidak beralasan, oh afwan ya ana mau sholat, ana gak bisa bantu. Justru kalau kita ngerti sunnah Nabi, kita laksanakan dulu, kita bantu dulu dia. Setelah selesai baru kita sholat, ya sholat sunnah misalnya. Oh afwan ya, ana ada kegiatan, ana gak bisa bantu antum. Apalagi kalau cuma urusan bisnis gitu, afwan ya. Padahal sebenarnya kalau kita mau, kita bisa meluangkan sedikit waktu untuk dia. Kenapa kita tidak mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Peduli kepada sesama orang lain dan kebutuhannya. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Jikalau seandainya aku berjalan bersama saudaraku yang Muslim dalam memenuhi hajatnya, lebih aku cintai daripada aku iktikaf di masjid selama satu bulan. Di masjid mana? Masjid Nabawi. Di masa beliau yang dimaksud dengan masjid oleh beliau ya Masjid Nabawi. Apalagi yang kemuliaannya luar biasa. Tapi itu pun beliau mengalahkannya demi untuk menolong seorang yang Muslim memenuhi hajat kebutuhannya. Kemudian kata beliau, wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratah. Barang siapa yang mampu menahan amarahnya kepada saudaranya, barang siapa yang mampu menahan amarahnya, Allah Subhanahu wa taala akan menutup keaibannya. Iya. Yeah. Sehingga Allah tidak mempermalukan dia di hadapan publik karena dia mau menahan amarahnya kepada saudaranya. Wa man kadzama ghaizan walau syaa'a yumdiyahu Allah mala Allahu qalbahu ridan yaumal qiyamah. Barang siapa yang mampu menahan amarahnya, padahal kalau dia mau melampiaskan amarah tersebut, maka dia bisa melampiaskannya. Namun dia tahan, kata Nabi, mala Allahu qalbahu ridhan yaumal qiyamah. Allah penuhi hatinya dengan keridhaan pada hari kiamat kelak. Ya. Yeah. Nah, amarah itu kan salah satu bentuk, salah satu faktor yang mendorong kita untuk bersikap radikal dan keras, emosional, temperamental, iya kan? Karena kita emosional, temperamental, sehingga kita gampang bersikap radikal, ekstrim, melampaui batas, ya. Tapi kalau kita mampu menahan amarah, sabar, bisa mengontrol diri, berbuat yang lebih bermanfaat untuk orang lain, tidak gampang mengumbar amarah, maka Allah penuhi hati kita dengan keridhaan. Cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah. Ya, padahal kalau kita mau kita bisa melampiaskannya. Nah, ini yang luar biasa. Ya. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam bergulat, tapi orang yang kuat kata Nabi adalah orang yang mampu menahan dirinya. Ya. Menahan amarah di sini dalam keadaan kita mampu untuk melampiaskannya. Kalau kita enggak mampu melampiaskannya, itu enggak disebut menahan amarah. Misalnya seorang bapak kepada anaknya, karena dia mampu melampiaskan amarah, tapi dia tahan. Yeah. Dan dia berpikir yang lebih baik untuk anaknya dari sekedar hanya melampiaskan amarah. Seorang suami kepada istrinya, dia berpikir untuk yang terbaik bagi keluarganya, bagi istrinya, bagi anak-anaknya, dari sekedar hanya melampiaskan amarah karena ada haknya yang barangkali tidak ditunaikan. Ini adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seorang rakyat yang haknya tidak dipenuhi oleh penguasa, atau seorang penguasa yang haknya tidak dipenuhi oleh rakyat, dia tahan diri untuk tidak melampiaskan amarah membabi buta, tapi dia berpikir untuk memperbaiki rakyatnya. Maka ini masya Allah, ini orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula orang yang kuat kepada orang yang lemah. Maka selama kita mampu melampiaskan amarah tapi kita tahan, hati kita akan dipenuhi oleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya, kalau orang yang enggak bisa melampiaskan amarahnya, lalu dia bilang, "Wah, saya ini nahan amarah loh. Ya, sehingga saya enggak marah sama kamu." Ya, kamu bagaimana mau marah sama dia? Karena kamu enggak mampu. Nah, dia lebih kuat dari kamu. Emang kamu bisa marah sama dia? Kan gitu. Ya, makanya kalau dari yang lebih lemah kepada yang lebih kuat, ini bukan menahan amarah namanya, sabar. Iya. Orang menahan amarah itu yang lebih kuat daripada yang lebih kuat kepada yang lemah. Nah. Kemudian kata Nabi, "Wa man masya ma'a akhihi al-muslim fi hajatihi hatta yuthbitaha lahu." Asbatallahu ta'ala qadamahu yawma tazillul aqdam. Ya, barang siapa yang berjalan bersama saudaranya yang muslim untuk memenuhi kebutuhannya sampai dia mapankan kebutuhan itu untuk saudaranya, maka Allah mapankan kakinya pada hari kiamat kelak, suatu hari di mana kaki-kaki manusia akan tergelincir di hari tersebut. Ya. Pentingnya mempunyai kepedulian kepada sesama muslim. Wa inna su'al khuluq, sungguhnya akhlak yang buruk, la yufsidul amal akan merusak amal perbuatan, kama yufsidul khallul asal, sebagaimana cuka bisa merusak madu. Ya. Nah, termasuk akhlak yang buruk adalah sikap radikal, keras, ekstrim, membabi buta. Ya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani sebagaimana dalam Sahih Al-Jami'. Baik. Makanya dalam berinteraksi, dimulai misalnya dari keluarga, sikap kita kepada keluarga pun, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya. Sebaik-baik kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah orang yang paling terbaik untuk keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Ya. Ini orang terbaik di antara kalian. Menunjukkan bahwa kita diajari oleh Nabi, sebagai seorang suami kita enggak boleh radikal, keras, ekstrim, main pukul, main hantam, main tinju, main tendang gitu ya, main ngamuk-ngamuk. Ya. Kepada orang-orang yang lebih lemah dari kita, kalau kita sebagai suami kepada istri ataupun anak-anak, jadilah seorang suami yang terbaik untuk istri kita, jadilah seorang bapak yang terbaik untuk anak-anak kita. Itu Islam. Sehingga kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya, dan aku, kata Nabi, adalah orang terbaik untuk keluarga. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau di rumahnya, apa kata Aisyah? Kana fi mihnati ahli. Beliau yang mengerjakan pekerjaan rumah dari istrinya. Masya Allah. Kita aja belum tentu bisa seperti itu ya. Yang sudah jadi suami, pernah enggak nyuci gantiin istri? Pernah enggak masak gantiin istri? Pernah enggak gantiin popok bayi? Ketika istri kita dalam keadaan lelah, capek, "Udah kamu tidur aja, Dek. Biar aku yang gantiin popoknya, biar aku yang mandiinnya, biar aku yang ngurus dia." Pernah enggak? Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Di mana sikap radikal? Di mana sikap ekstrim, keras, membabi buta yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada. Beliau adalah orang yang sangat pengasih dan penyayang. Kita diajarinya untuk apabila kita seorang suami, kepala rumah tangga, menjadi orang terbaik untuk keluarga kita. Ya. Nah, demikian pula interaksi kita secara umum kepada manusia. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketika beliau ditanya oleh seseorang, "Ayyul muslimina khair? Ayyul muslimina khair? Muslim mana yang paling terbaik ya Rasulullah?" Apa jawaban beliau? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi Muslim yang paling terbaik itu adalah kaum muslimin itu selamat dari lisannya dan tangannya. Ya. Muslim yang paling terbaik kata beliau adalah seorang muslim yang kaum muslimin selamat dari kejahatan lisannya dan tangannya. Ini yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kita sebagai seorang muslim ini berupaya jangan sampai ada orang lain yang tersakiti oleh lisan kita. Ya, termasuk juga oleh tulisan kita, komentar kita. Makanya orang-orang yang suka menyebarluaskan ujaran-ujaran kebencian di media sosial itu bertentangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu orang enggak ngerti Islam, itu orang enggak ngerti sunnah. Karena ujaran-ujaran kebencian itu jauh dari tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam. Seorang muslim yang baik kata Nabi, bahkan yang terbaik adalah yang kaum muslimin selamat dari kejahatan lisannya. Tulisan itu adalah wakil dari lisan. Ya. Yeah. Maka para pemuda hendaknya meninggalkan ujaran-ujaran kebencian. Siapapun dari kalangan muslimin. Ya. Yeah. Coba tampakkan ke hadapan manusia bahwa Islam ini penuh dengan kasih sayang. Bukan dengan ujaran-ujaran kebencian. Bawalah Islam itu dengan cara yang hikmah. Ya, tampakkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dengan akhlak yang mulia. Sehingga manusia tertarik kepada Islam karena keindahan lisan, keindahan tulisan, dan keindahan sikap yang dibawa oleh kaum muslimin. Maka kata Nabi, al-muslim man salimal muslimun, atau kata beliau, muslim terbaik man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Dia adalah seorang muslim yang kaum muslimin selamat dari kejahatan lisannya dan tangannya. Enggak usahkan dengan tangan. Ya. Kalau dia sudah menjaga lisannya dari menyakiti orang lain, apalagi tangannya. Ya. Dia tidak akan menyakiti saudaranya sesama kaum muslimin. Nah, kalau dalam riwayat Al-Bukhari, lafadznya al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah seorang muslim yang kaum muslimin selamat dari kejahatan lisannya dan tangannya. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebaik-baik manusia, dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nas anfa'uhum lidnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ya. Ini adalah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini diriwayatkan dari hadis Jabir radhiyallahu an, dan hadis ini hasan, disebutkan di dalam Sahih Al-Jami' oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Demikian pula dengan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam dari hadis Abi Hurairah, beliau menyatakan di hadapan beberapa sahabatnya yang sedang duduk, kata beliau, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum, maukah aku beritakan kalian tentang orang terbaik di antara kalian dari orang-orang terjahat di antara kalian? Maka terdiam para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam sampai Nabi mengulanginya sebanyak 3 kali. Mau enggak aku beritakan kepada kalian orang terbaik di antara kalian dari orang terjahat di antara kalian? Lalu ada seorang yang bangkit dan mengatakan, bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina. Benar ya Rasulullah, beritakan kepada kami siapa orang terbaik di antara kami dari orang yang terjahat di antara kami. Kemudian kata beliau, khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan dirasa aman dari kejahatannya. Jadi kalau orang berada di sekitarnya, orang lain itu mendapatkan kebaikannya karena orang ini berkah, banyak kemanfaatannya, banyak kebaikannya, kemaslahatannya kepada orang lain. Ya, sehingga setiap orang dekat dengannya pasti mendapatkan kemanfaatan, pasti mendapatkan kebaikan. Entah itu dalam bentuk mungkin pikiran, tenaga, harta, atau apa saja yang dia bisa berikan kepada orang tersebut. walaupun mungkin hanya sekedar saran, apa saja, dia selalu memberi kemanfaatan kepada orang lain. Tidak ada orang yang dekat dengannya melainkan mendapatkan kebaikan. Ya. Wa yu'man syarruh. Orang itu merasa tenteram sama dia, tenang, nyaman. Orang enggak pernah khawatir dia berbuat jahat kepada dirinya. Sehingga orang yang dekat itu merasa aman dari lisannya, dari tangannya, dari sikapnya, dari tindakannya, karena ini orang enggak pernah berbuat jahat kepada orang lain. Dia sangat menjaga perasaan orang lain, menjaga lisannya, apalagi sampai menyakiti dengan tangannya, enggak pernah. Nah, itu yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi setiap orang dekat mendapatkan kebaikannya dan tidak pernah merasa takut akan kejahatannya. Ini terbaik, orang terbaik di antara kalian. Ya. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, "Wa syarrukum," dan orang yang terjahat di antara kalian, "Man la yurja khairuhu wa la yu'man syarruh." Orang yang terjahat di antara kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya. Enggak ada nih kebaikannya orang ini. Ya. Karena dia tidak pernah berpikir untuk memberi kemanfaatan kepada orang lain. Ya. Wa la yu'man syarruh, justru tidak dirasa aman dari kejahatannya. Setiap orang yang dekat dengannya khawatir orang tersebut terkena oleh kejahatannya. Entah kejahatan lisannya, entah kejahatan tindakannya, sikapnya, tangannya. Ya. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang terburuk. Nah, maka coba kita lihat di mana letaknya sikap radikalisme ekstrim, ya, keras kaku yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tidak ada di dalam sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Hadis yang kita bacakan tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh At-Tirmidzi, dan dikatakan oleh At-Tirmidzi hadithun hasanun sahih. Nah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Baik. Hadith yang lain yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau menyatakan, "Inna syarran nasi manzilatan," manusia yang paling buruk kedudukannya, "indallahi yaumal qiyamah," di sisi Allah azza wa jalla pada hari kiamat kelak, "man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih," yaitu orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut akan kekejiannya. Orang jauh-jauh dari dia, jangan dekat-dekat deh, kenapa itu orang enggak baik gitu. Ya. Kamu pasti akan dirugikan. Minimalnya kamu akan tersakiti hatinya kalau dekat dengan dia. Ya, karena mungkin lisannya tajam. Entah tindakannya selalu tidak terpuji. Ya, entah ada hal-hal yang manusia merasa tersakiti olehnya. Ini orang yang paling buruk kedudukannya kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dan yang selainnya, dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Juga datang dari hadis ini dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Juga datang dari hadis Abi Hurairah dalam riwayat Muslim. Hadis ini sebetulnya ada kisahnya. Kisahnya begini. Suatu saat ada orang yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai bi'sa akhul asyirah. Orang ini adalah seorang yang paling terburuk dalam sebuah keluarga. Ya. Ini adalah orang terburuk dalam sebuah keluarga. Tapi kemudian ketika orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk masuk menemui Nabi, Nabi menyambutnya, Nabi berlemah lembut kepadanya, disambut dengan baik oleh Nabi. Aisyah heran. Loh, tadi Nabi bukannya mengatakan orang ini adalah bi'sa akhul asyirah? Dia seburuk-buruknya saudara dalam sebuah keluarga besar. Kok sekarang ketika dia datang disambut dengan baik oleh Nabi? Ya, kok beda sikap Nabi gitu? Maka ketika orang itu pergi, Aisyah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Maka jawaban Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Aisyah, inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih." ya, atau dalam sebagian riwayatnya disebutkan ittiqa asyhari, ittiqa asyhari. Wahai Aisyah, seburuk-buruk manusia di hadapan Allah, seburuk-buruk manusia kedudukannya di hadapan Allah kelak di hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena manusia khawatir akan kekejiannya atau akan keburukannya. Ya. Nabi enggak kepingin ada orang menjauh dari Nabi karena Nabi itu lisannya tajam atau karena sikapnya enggak baik kepada orang lain. Itu indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walaupun ini orang jelek, orang buruk, ketika datang kepada Nabi disambut dengan baik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu indahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Di mana letaknya radikalisme yang diajarkan oleh Nabi? Di mana letaknya sikap ekstrim yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada. Sunnah beliau penuh dengan keindahan-keindahan yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Maka jangan heran di masa Nabi banyak orang masuk ke dalam Islam karena keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita pernah dengar bagaimana kisah Nabi mengunjungi seorang anak dari warga Yahudi, iya kan? Ketika anak itu sakit. Anak ini sering melihat Nabi ketika Nabi melintas di rumahnya. Ya, suatu saat Nabi melintas, kok enggak kelihatan anak ini tadi? Ternyata dia sakit. Ketika sakit, ini dari warga Yahudi, bukan umat Islam. Maka ketika dia sakit, Nabi tahu dia sakit. Nabi enggak bilang, "Oh, rasain lo kafir." Ya, enggak mati aja lo. Enggak gitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu tahu bahwa anak ini sakit, Nabi kemudian mengunjunginya. Didatangi oleh Nabi ke rumahnya, dikunjungi. Ya. Dan Nabi bermaksud mengajaknya kepada Islam. Sampai anak ini kemudian melihat ke bapaknya, boleh enggak dia mengikuti Nabi untuk masuk ke dalam Islam, mengucapkan la ilaha illallah. Ya, karena indahnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapaknya yang Yahudi ini tadi mengizinkan anak tersebut untuk mengatakan la ilaha illallah, memeluk Islam. Maka anak ini mengatakan la ilaha illallah, enggak berapa lama meninggal dunia. Meninggal dunia dalam keadaan muslim. Subhanallah. Di mana radikalisme? Mana sikap ekstrem, kaku, keras yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada. Ya. Nah. Akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di antara ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, kalau kita melihat sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wasallam, terlalu banyak pernyataan-pernyataan Nabi alaihi salatu wassalam bagaimana seorang muslim yang baik, bagaimana seorang mukmin yang baik. Di antaranya adalah sabda beliau alaihi salatu wassalam tentang seorang mukmin. Kata beliau, al mukmin man aminahun nas ala amwalihim wa dimaihim. Mukmin yang sejati itu adalah yang manusia merasa aman terhadap dirinya akan harta-harta mereka dan nyawa-nyawa mereka. Itu mukmin yang sejati. Manusia enggak khawatir bahwa hartanya akan terampas, nyawanya akan terenggut oleh orang tersebut. Itu seorang mukmin yang sejati. Ya. Sehingga mereka merasa aman terhadapnya, terhadap hartanya dan terhadap nyawanya. Karena ini adalah mukmin yang sejati. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan kepada orang kafir. Ya, kalau tadi kita berbicara tentang sesama muslim, sesama mukmin, bahkan kepada orang kafir, apa yang Allah ajarkan di dalam Al-Qur'an? Allah katakan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 dan selanjutnya, kata Allah, "La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian. Ketika Allah berbicara tentang orang-orang kafir, kata Allah, Allah tidak melarang kalian dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, bahwa kalian berbuat baik kepada mereka dan kalian berlaku adil kepada mereka. karena sungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Ya, itu Islam. Kemudian kata Allah, innama yanhakumullah, hanya saja yang Allah larang kalian, anil ladzina qatalukum fid-din, dari orang-orang kafir yang memerangi kalian dalam agama, wa akhrajukum min diyarikum, dan mengeluarkan kalian dari negeri kalian, mengusir kalian dari negeri kalian, wa dhaharu ala ikhrajikum, dan mereka saling bantu-membantu untuk mengusir kalian dari negeri kalian, antawallauhum, Allah larang kalian untuk kalian berloyalitas kepada mereka. Wa man yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang berloyalitas kepada mereka, dia itulah orang-orang yang termasuk sebagai orang-orang yang zalim. Ya, Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Nah, makanya orang-orang kafir itu kan dalam Islam dibagi-bagi. Iya. Hanya satu golongan yang boleh kita perangi, kita tumpahkan darahnya, yaitu kafir harbi. Ya, yang menampakkan permusuhannya kepada Islam, memerangi Islam, bahkan sampai di medan tempur, ini kafir harbi. Tapi di sana ada kafir dhimmi yang membayar upeti, ada kafir mu'ahad, kafir yang mempunyai perjanjian damai dengan umat Islam, ada kafir musta'man yang dijamin oleh pemerintah keamanan nyawa dan hartanya karena kemaslahatan tertentu. Maka ini enggak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dirampas hartanya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man qatala mu'ahadan lam yajid raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang mempunyai perjanjian damai dengan umat Islam, maka dia tidak mendapatkan baunya surga. Ya. Oleh karena itu, kalau kita punya tetangga seorang kafir pun enggak boleh kita semena-mena. Walaupun dia Yahudi, walaupun dia Nasrani, ya, selama dia tidak menampakkan permusuhannya kepada Islam dan kaum muslimin, apalagi kalau dia sangat baik, ya, dia sering misalnya ngasih hadiah, gitu kan, balas kasih hadiah, ya, dia sering apa namanya berbuat baik kepada kita, balas kebaikannya. Karena kata Allah, Allah tidak melarang kalian dari orang-orang kafir yang seperti itu. Ya, Allah tidak larang kalian untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan kalian berlaku adil. Ya, karena sikap baik kita dan sikap berlaku adil kita kepadanya, itu ada nilai dakwah. Kita berharap semoga dia tertarik kepada Islam. Islam itu baik-baik. Gak ada yang haus darah. Kecuali orang yang memang gak ngerti Islam gitu. Namanya aja yang muslim di KTP, ya, tapi dia enggak ngerti Islam. Maka akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, kebencian di dalam hati kita tetap ada kepada kekafiran dan orang kafir. Itu prinsip. Tapi tidak boleh kebencian kita membuat kita bersikap radikal ekstrim yang melampaui batas. Tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika sampai di kota Madinah, beliau hidup berdampingan kan dengan ada perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi, di sana juga ada orang-orang Nasrani. Ya. Tidak semuanya dibunuhi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali orang yang memang berkhianat dari mereka atau menampakkan permusuhan kepada Islam dan kaum muslimin. Itu yang ditumpas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini wallahu a'lam pembahasan kita tentang sikap radikalisme di dalam berislam. Yang jelas Islam tidak pernah mengajarkan sikap tersebut. Ya, maka pandai-pandailah para pemuda untuk menjauhkan diri dari sikap-sikap radikalisme ekstrim, keras, kaku yang tidak diajarkan di dalam Islam. Nah, sekarang ini ada pula, ini tentunya dari orang-orang yang benci kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dianggap bahwa yang namanya sikap radikal ekstrem itu adalah apabila ada seseorang yang mengamalkan agamanya secara serius. Wah, kalau udah mulai jenggotan, pakai gamis, jubah, kalau yang perempuan hitam-hitam, cadaran, wah, ini radikal nih mesti ekstrem ini. ini mesti enggak ada senyumnya ini sudah. Gitu kan? Ini salah kaprah. Ya. Sikap berlebih-lebihan di dalam agama itu bukan dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berjenggot, kemudian celananya di atas mata kaki, pakaiannya di atas mata kaki kalau laki-laki, kemudian yang perempuan tertutup, hitam-hitam, cadaran, itu mengamalkan Islam, enggak ada kaitannya dengan ekstrem radikal. Ya. Walaupun orang-orang yang oknum yang radikal dan ekstrem di antara umat Islam, atributnya mungkin agak sama gitu. Tapi tetap aja, ya, yang membedakan adalah apa yang ada di kepala mereka masing-masing. Yang satu radikal meskipun atributnya jenggotan, kemudian celananya cingkrang atau pakaiannya cingkrang, yang perempuan cadaran. Tapi di kepalanya memang sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia telah termakan oleh doktrin-doktrin tokoh-tokoh atau pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan semangatnya dalam beragama gitu. Nah, tapi tidak semua orang yang beratribut seperti itu sama. Itu salah kaprah. Ya, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak ada kaitannya dengan sikap radikal dan ekstrem. Oleh karena itu, image yang sudah terbentuk mungkin di sebagian masyarakat kita bahwa orang yang jenggotan, ya, orang yang cingkrang pakaiannya atau wanita yang tertutup pakaiannya, hitam-hitam atau cadaran, bahwa mereka adalah orang ekstrem radikal, ini harus kita pupus. Ya, jangan kita benarkan pula dengan tindakan dan sikap kita. Bagaimana kita memupusnya? Dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan sikap-sikap yang tadi telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peduli kepada orang lain. Iya kan? Membantu, menolong, akrab. Iya. Ada satu hadis yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, hadis Jabir radhiyallahu an yang disebutkan di dalam Sahih Al-Jami' dan hadisnya hasan, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan al-mu'min ya'laf wa yu'laf. Mukmin itu mudah bergaul dan mudah digauli. Orangnya itu apa ya? Supel, iya kan? Supel ya namanya. Gampang bergaul dengan orang lain, gampang akrab dengan orang. Gampang akrabin orang. Ya, ya'laf. Gampang mengakrabin orang lain. Mudah akrab dengan orang lain. Wa yu'laf, dan mudah orang bergaul dengannya. Orang itu gampang akrab dengannya karena dia orangnya terbuka. Ya. Kemudian orangnya selalu menginginkan kebaikan. Kemudian mudah, gampang, enak. Itu seorang mukmin yang enggak kaku, keras, tertutup, masam mukanya, enggak begitu. Kata Nabi, al-mukmin ya'laf wa yu'laf. Gampang, mudah terbuka untuk orang lain dan gampang pula orang lain mendekat kepadanya, ya, bergaul dengannya. Nah, wala khaira, dan kata Nabi, dan tidak ada kebaikan fi man la ya'laf wa la yu'laf. Dan tidak ada kebaikan pada orang yang tidak gampang bergaul dengan orang lain dan tidak gampang untuk digauli. Tidak gampang dekat akrab dengan orang lain dan tidak mudah untuk didekati. Tidak terbuka orangnya. Ya. Nah. Itu bukan seorang yang mukmin. Artinya bukan seorang mukmin yang baik yang demikian itu. Nah, wa khairun nas anfa'uhum linnas. Kemudian kata Nabi, manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ketemu orang, ya mudah tegur sapa. Ya. Ya santai aja. Walaupun mereka mungkin agak sinis-sinis gitu kan awalnya karena mereka belum tahu. Tapi kalau mereka sudah tahu, oh ternyata mas-mas yang jenggotan itu orangnya juga gampang kok. Orangnya baik-baik gitu kan? Iya enggak? Nah, makanya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tersenyum. Ya. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Wabtisamuka fi wajhi akhi shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Makanya ciri akhlak yang baik itu ada tiga. Pertama, badlun nada, selalu ingin berbuat baik kepada orang lain. Wa kaful adza, selalu tidak ingin menyakiti, mengganggu orang lain, memberatkan orang lain. Selalu ingin meringankan orang dan tidak kepingin memberatkan orang. Selalu ingin berbuat baik dan tidak ingin menyakiti. Ya, badlun nada, kaful adza. Dan yang ketiga adalah talaqatul wajah. Wajah yang selalu berseri-seri kalau ketemu dengan yang lain, gampang senyum. Ya. Nah, jadi amalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebarkan salam. Ya. Ala man ta'rif wa ala man la ta'rif, kata Nabi. Sebarkan salam kepada orang yang engkau kenal atau kepada orang yang tidak engkau kenal. Salam disertai dengan senyum. Assalamualaikum. Ya. Itu masya Allah mendatangkan ketentraman, kasih sayang, kesejahteraan. Sehingga kita gampang untuk terbuka dengan sesama kaum muslimin. Nah, ini yang akan mengukus kesan-kesan bahwa orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radikal ataupun ekstrim. Demikian pula kalau di media sosial berinteraksi dengan orang lain, hindarkan ujaran-ujaran kebencian. Ya. Kemudian hindarkan hal-hal yang membuat orang lain lari dari sunnah Nabi. Gunakanlah kata-kata yang bijak, kata-kata yang halus, kata-kata yang lemah lembut. Kalau enggak tahu, diam. Kalau enggak tahu duduk masalahnya, diam. Enggak tahu mana yang benar, tanya kepada yang ahlinya. Kalau enggak ngerti, jangan berkomentar. Gitu. Nah, maka apabila kita selalu berpikir untuk menjadi muslim yang terbaik, maka insya Allah ya kaum muslimin akan terhindar dari berbagai propaganda-propaganda orang-orang kafir yang selalu menyudutkan umat Islam sebagai umat yang radikal, ya, umat yang bengis, jahat, haus darah dan lain sebagainya. Nah, barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan keberkatannya kepada kita semua dalam apa yang sudah kita pelajari. Wallahu a'lam bissawab. Baik, di sini ada pertanyaan, apakah memaksa orang lain untuk tidak menggunakan apa ini? Software ya, software bajakan. Termasuk radikal, Ustaz? Adakah Nabi, adakah nahi munkar yang radikal, Ustaz? Terima kasih. Baik. Ya, kalau maksa itu bukan hak Anda memaksa orang lain. Ya. Sehingga kalau ada orang pakai software bajakan, dirusak tuh laptopnya. Ambil banting, kamu pakai software bajakan. Ya, ini radikal namanya. Ya, ekstrem ini, ngawur. Ya. Nah. Maka tugas kita sama kaum muslimin kalau ada melihat saudaranya yang salah, dinasehati. Iya kan? Dinasehati dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang bisa menarik hatinya untuk menerima nasihat tersebut. Akhi barakallahu fiik, ana cinta sama antum. Kita sama kaum muslimin, yang ana tahu afwan kalau ana salah. Bahwa kita enggak boleh pakai software bajakan. Ya, antum boleh cek, antum boleh tanya kepada yang lebih berilmu supaya antum lebih tenang, supaya antum juga tahu dalilnya. Kan enak. Tapi kalau tiba-tiba kita main bentak, kemudian main menjudge dia, menyudutkan dia, menyalahkan dia, menjatuhkan dia, ya siapa yang mau menerima nasihat seperti itu? Nah, ini sikap-sikap ya radikal ya, bisa dikatakan sebagai sikap ekstrim ya. Itu yang dikatakan oleh Nabi, maka narifku fi syai'in illa zanah, tidak ada kelemah lembutan pada sesuatu melainkan akan memperindahnya. Wa maka nal'anaku fi syai'in illa syanah, dan tidak ada kekakuan di dalam menghadapi sesuatu melainkan akan selalu memperburuknya. Nah, wallahu a'lam. Maka caranya adalah dengan menasihati dengan cara yang baik. Ingkarul mungkar pun ya, itu jangan salah kaprah. Kita tidak boleh menggunakan kekuatan, kekuasaan tangan kita kalau kita tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Makanya kan Nabi memberikan tahapan-tahapan. Kalau mampu dengan tangan, silakan. Ya kan? Kalau enggak mampu dengan lisan, kalau enggak mampu dengan hati. Ya, kita enggak boleh memaksakan diri sesuatu yang kita tidak mampu. Nah, misalnya kepada penguasa, udah kita memberontak saja, itulah radikal. Udah kita demo aja, kita bakar-bakar ban, ya. Kemudian kita padati jalan, alihkan jalan. Padahal itu jalan umum besar, membuat orang kaum muslimin terganggu. Itu kan bukan perbuatan yang terpuji, ya. Justru seorang muslim itu melapangkan jalan untuk orang lain. Bahkan ada orang masuk surga karena dia menyingkirkan gangguan dari jalan. Lah Anda membuat gangguan di jalan, bahkan Anda gangguannya. Iya kan? Anda gangguannya. Ya ini kan radikal namanya, ini kan ekstrim. Itu enggak ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demo itu enggak pernah ada di dalam Islam. Apakah jika saya tidak sarjana akan mendapat rezeki lebih sedikit dibanding jika saya bergelar sarjana? Memang antum kenal enggak? Antum pernah dengar enggak tentang seorang yang bernama Qarun? Tahu Qarun? Ada yang enggak kenal Qarun di sini? Semua tahu ya, insyaallah ya. Qarun. Qarun itu S berapa itu? S3 atau S2? Enggak ada gelarnya loh dia. Tapi kaya raya dia, masyaallah. Cuma dia kafir gitu kan. Akhirnya dia dibinasakan oleh Allah dengan harta bendanya. Iya kan? Sampai sekarang pun orang masih bermimpi untuk mendapatkan hartanya, yaitu harta karun katanya. Itu gak ada gelarnya. Gelar itu bukan apa-apa. Ya gak usah jauh-jauh lah. Di Indonesia aja coba antum melakukan riset gitu. Berapa banyak orang bergelar tapi gak punya pekerjaan. Dan betapa banyak ya anak kampung yang gak ngerti apa-apa tapi dia kaya raya. Karena dia bekerja keras. Dan rezekinya memang dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah rezeki itu bukan terkait dengan gelar. Banyak orang yang bergelar tapi enggak punya kerjaan. Nganggur. Ya. Nah. Ya. Bahkan banyak orang-orang kaya di dunia ini. Orang-orang kaya dunia. Yang mereka itu bahkan enggak lulus sekolah. Iya kan? Enggak lulus sekolah. Nah, tapi yang jelas Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang yang melata di muka bumi melainkan Allah pasti sudah menentukan rezekinya. Nah, jadi rezeki itu tidak ditentukan oleh gelar, tidak ditentukan oleh gelar. Banyak orang bergelar tapi miskin, banyak juga orang tidak bergelar tapi kaya, dan sebaliknya. Nah, masalah rezeki itu sudah selesai diatur oleh Allah. Masing-masing kita hanya tinggal bekerja, melaksanakan sebab. Ya, kalau memang dia ditakdirkan oleh Allah jadi orang kaya, walaupun enggak sekolah, jadi orang kaya dia nanti. Ya. Entah bagaimana cara Allah membuat dia menjadi orang kaya, mungkin ada satu usaha yang kemudian Allah bukakan dengannya rezekinya. Nah, tapi betapa banyak orang yang akhirnya bangkrut padahal dia S3, ya perusahaannya tutup, dia pusing, stres, akhirnya bunuh diri. Ada enggak? Ya ada. Jadi itu bukan jaminan. Makanya jangan pernah mengaitkan rezeki itu dengan gelar. Anda sekolah supaya nanti rezekinya terbuka jadi orang kaya. Siapa bilang? Ya. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin rezeki, mintalah dari Allah Ar-Razzaq yang Maha Pemberi rezeki. Setiap malam naikkan tangan ke atas langit. Minta kepada Allah ya untuk dilimpahkan rezekinya. Seperti doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu ketakwaan, petunjuk, kemudian kehormatan diri dan juga kekayaan. Ya. Nah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi rezeki. Sebab rezeki kita ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama menulis, menjelaskan, menerangkan sebab-sebab rezeki secara syar'i. Supaya rezeki itu berkah. Makanya prinsip yang harus dipegang di dalam mendapatkan rezeki, mencari rezeki, bukan rezeki yang banyak, tapi rezeki yang barokah. Rezeki yang barokah, meskipun sedikit, kebaikannya banyak. Rezeki yang banyak, kalau enggak barokah, enggak ada kebaikannya. Ya. Pernah tahu orang main judi, ketika dia menang main judi itu hasilnya banyak sekali. Tapi dia enggak menikmati hasil judi tersebut karena tanpa dia sangka-sangka, tanpa dia sadar, hasil judi itu sudah hilang begitu saja. Habis begitu saja, enggak jelas. Ada yang menghabiskannya dalam semalam, ada yang dua malam, dan selanjutnya. Enggak kerasa gitu, enggak ada kebaikannya. Karena dia dapatkan dari hasil yang tidak baik. Itu contohnya. Itu contoh ringannya seperti itu. Ya. Nah, tapi ada orang yang dengan susah payah dia mengayuh becak untuk dapatkan duit. 1.000 perak, 2.000 perak, 5.000 perak. Tapi ketika dia infakkan di jalan Allah, ketika dia gunakan untuk hal-hal yang baik, hasil dari keringatnya itu berbuah kebaikan yang luar biasa. Nah, dengannya dia menyekolahkan anaknya di pondok pesantren barangkali, sehingga anaknya mungkin dengan keikhlasan dia, ya, kebersihan dia dalam mencari rezeki, kemudian ketulusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kejujuran dia membuat anaknya yang memakan hasilnya dari keringat jerih payahnya itu, anaknya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang ulama. Ya, coba baca kisah ulama-ulama terdahulu semacam Abdullah bin Mubarak. Bagaimana orang tuanya? Ya. Itu semua karena hasil jerih payah yang barokah. Bersih. Enggak nyerempet-nyerempet yang haram. Nah. Maka ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu yakinlah kepada Allah bahwa yang menentukan rezeki kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi kita adalah rezeki yang barokah, bukan rezeki yang banyak. Makanya setiap subuh setelah melaksanakan salat subuh, apa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Itu yang paling penting. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu ini adalah dasar segala sesuatu. Baru setelahnya warizqan thayyiban, rezeki yang baik. Ya, kemudian baru berikutnya wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka baik kalau kita membaca apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap melaksanakan salat subuh atau setelah melaksanakan salat subuh. Wallahu a'lam. Nah, seorang muslim harus belajar politik agar dapat memperbaiki negeri. Apakah ini termasuk syubhat? Karena ada dalil tentang larangan mencari kekuasaan dan bagaimana syarat bolehnya seorang muslim terjun di dunia politik. Sebenarnya Islam itu berbicara tentang politik. Ya. Nah, karena kekuasaan yang diistilahkan dengan kekhilafahan di dalam Islam atau yang lebih kecil daripada itu semacam daulah ataupun yang lain, kerajaan misalnya, itu semua ditujukan untuk menjaga agama dan mengatur dunia, kata para ulama. Ya, tujuannya adalah untuk himayatiddin wasiyasatiddunya. Kekuasaan itu memang tujuannya untuk menjaga agama dan mengatur dunia. Ya. Dan kalau kita lihat tulisan-tulisan para ulama, mereka berbicara tentang politik seperti apa yang ditulis oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullahu taala, as-siyasatu syar'iyyah. Itu ada dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua itu diajarkan di dalam Al-Kitab was-Sunnah. Ya. Sesuai dengan tuntunan Al-Kitab was-Sunnah. Tujuannya untuk menegakkan kekuasaan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Nah, tapi politik yang dimaksud kalau seperti sekarang, politik barat, nah itu yang tidak ada di dalam Islam. Menghalalkan segala cara. Tidak ada musuh yang abadi, sebagaimana tidak ada kawan yang abadi. Loyalitasnya dan permusuhannya tergantung kemaslahatan kelompoknya, pribadinya, kekuasaan yang penting. Islam tidak seperti itu. Islam tidak menjadikan kekuasaan sebagai tujuan satu-satunya. Kekuasaan itu hanya alat. Tapi tujuan satu-satunya yang diharapkan oleh Islam adalah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam tidak menghalalkan segala cara untuk kekuasaan. Ya. Islam tidak menghalalkan segala cara untuk kekuasaan. Islam tidak bersekutu dengan siapapun demi untuk kekuasaan. Nah, itu yang tidak ada pada politik sekarang. Islam tidak menghalalkan dusta demi untuk kekuasaan. Itu tidak ada pada politik sekarang. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang politik, udah Anda enggak usah muluk-muluk dulu deh masalah politik. Belajar yang gampang-gampang aja dulu. Iya. Belajar politik ini segala macam, udah wis belajar yang Anda akan ditanya oleh Allah di dalam kubur. Selamatkan dulu diri Anda. Man rabbuka? Wa man nabiyyuka wa madinuk? Siapa Tuhan penciptamu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Selamatkan diri kita di dalam kubur dari pertanyaan kubur. Masing-masing kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu itu dari yang ringan, kemudian meningkat-meningkat sampai paling yang berat. Sampai kepada yang paling berat. Nah, karena dunia politik itu bukan hal yang mudah. Ini pembicaraan orang-orang yang mateng di dalam ilmu. Ya, kalau kita berbicara tentang politik Islam, orang-orang yang mateng dalam ilmu Islam dengan tuntunan Al-Quran was Sunnah, para ulama, ya, yang mereka mengerti mana yang bermaslahat bagi Islam dan kaum muslimin untuk berbicara dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, gak semua orang bicara, gak semua orang berkomentar, ya. Sementara kan kita sulit untuk menemukan ahli politik yang dia ahli di dalam ilmu kitab was Sunnah, seorang ulama. Makanya kalau Allah takdirkan umat Islam itu tergerak hatinya memang mau menegakkan negara Islam dalam artian benar-benar menegakkan hukum Allah di negeri mereka, kita akan bicara tentang politik Islam seperti apa. Nah, kalau enggak ya kita yang paling pokok dulu, dakwahnya para nabi itu intinya dari awal sampai akhir mereka mendakwahkan kepada manusia tauhid. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menghambakan diri kepada Allah. Nanti yang lain-lain itu ngikut semua. Ya, makanya perlu kita persiapkan diri. Sehingga kenapa kelompok-kelompok kaum pergerakan Islam itu, para aktivis Islam itu tidak berhasil? Katanya mereka ingin berpolitik secara Islam, katanya mereka ingin menegakkan kekuasaan secara Islam, yang semuanya itu omong kosong. Enggak ada sampai sekarang tuh buktinya. Enggak Ikhwanul Muslimin, enggak Hizbut Tahrir, enggak yang lainnya. Mana buktinya mereka benar-benar menegakkan negara Islam? Satu aja. Satu, enggak usah banyak-banyak, satu. Mana negara mereka? Mana? Bahkan di tempat kelahiran mereka, di Mesir, mana? Ketika mereka menang pun akhirnya menjadi banjir darah bagi kaum muslimin. Enggak lama pemerintahan siapa namanya? Marsi, ya. Mursi. Nah, mana? Bahkan sekarang mereka dibantai. Sudah sejak dari waktu-waktu sebelumnya pun sudah terjadi bagaimana mereka dibantai di sana. Mana buktinya? Enggak ada. Enggak pernah berhasil. Enggak di Mesir, enggak di Indonesia, enggak di tempat yang lain. Enggak ada itu. Hanya menumpahkan darah umat Islam dan mengorbankan harta umat Islam tanpa hak. Entah berapa nyawa yang sudah hilang, entah berapa harta yang sudah habis, entah berapa wanita yang sudah direnggut kehormatannya. Hanya karena masalah-masalah politik seperti ini. Tapi buktinya apa? Ada enggak satu negara mereka bisa buktikan mereka sudah berjuang berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin sudah ratusan tahun mungkin, entah seratus atau berapa. Kapan mereka berdiri? Sampai sekarang enggak ada satu pun. Yeah. Tapi dengan dakwah tauhid, umat ini akan sadar pentingnya beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya membuat atau membentuk kepribadian karakter seorang muslim yang menghambakan diri kepada Allah. Itulah cikal bakal yang nantinya dengan sendirinya negara itu akan berdiri. Makanya kata para ulama, ini jalan adalah jalan yang panjang, jalan yang lambat, jalan yang enggak mudah tapi pasti. Ya. Makanya dakwatus sunnah, dakwatut tauhid dimanapun berkembang menjadikan negeri itu menjadi lebih baik. Para pemudanya, orang tuanya dan sebagainya menjadi lebih baik, menjadi lebih semangat untuk berislam, bersunnah, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu mereka masuk dunia politik, coba lihat bagaimana Aljazair. Yang tadinya mereka berjibun, ribuan orang menghadiri majelis ilmu, megang kitab, akhirnya bersimbah darah karena masuk dunia politik. Banyak sudah contohnya. Maka seperti kata Abdullah bin Mas'ud, As-Sa'id manitta'adha bi ghairihi. Orang yang bahagia itu adalah orang yang mau mengambil pelajaran dari apa yang telah menimpa orang lain. Al-Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuldaru min juhrin marratain. Seorang muslim itu atau seorang mukmin itu tidak mau disengat dari satu lubang sebanyak dua kali. Masa sejarah seperti ini kita lupakan, kita ulang lagi, kita ulang kejadian di Aljazair, kejadian di Mesir, kejadian di mana? Kita ulang lagi mau kejadian di Indonesia? Janganlah. Ya, terakhir yang di itu, yang mana? Yang barusan Syria. Coba lihat Syria. Mau diulang lagi? Enggak kapok-kapok gitu loh. Ya, udahlah. Cukuplah yang kayak gitu-gitu, ya. Enggak usah berpikir, wah kita gimana nih bikin partai, gimana nih kita masuk dunia politik Islam. Udahlah, belajarlah sunnah Nabi aja. Ya, belajar yang benar, belajar tauhid, belajar sunnah, pelajari ilmu-ilmu alat, bahasa Arab, ya, usul fiqih, ilmu mustalahul hadis, ilmu tafsir, ilmu hadis dan selain sebagainya, dakwahkan kepada kaum muslimin. Maka seperti yang dikatakan oleh sebagian tokoh Islam, aqim daulatal islami fi anfusikum tuqam lakum fi ardikum. Tegakkan dulu kekuasaan Islam itu pada diri kalian, niscaya kekuasaan Islam itu akan tegak di negeri kalian. Nah, saya kira itu dulu karena waktu kita sudah terlalu larut malam. Insyaallah kita lanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain di pertemuan yang berikutnya. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.